السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai hadis 35 An Atha ibn Abi Rabbah, dari Atha bin Abi Rabbah, murid dari Ibnu Abbas. Ini meriwayatkan dari gurunya, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada muridnya Atha bin Abi Rabbah, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita yang pasti masuk surga. Enggak main-main ini. Tidak mungkin Ibnu Abbas, tidak mungkin Ibnu Mas'ud, bahkan Abu Bakar dan Umar berani memastikan si fulan masuk surga. Tidak mungkin. Pasti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka, si fulan syahid dan seterusnya, ini hanya boleh keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain lisan Nabi, tidak ada yang berhak mengatakan hal gaib seperti itu. Ya. Fakultu bala, aku menjawab. Atha bin Abi Rabbah menjawab, bala. Bala itu iya, tapi bukan na'am. Kalau jawabannya na'am, kurang fasih, kurang tepat. Kalau jawabannya bala, tepat. Ya. Kalau dalam bahasa kita barangkali sama. Iya. Apa selain iya? Ya. Tapi dalam bahasa Arab dijawab dengan na'am kurang tepat. Walaupun lawan bicaranya tahu maksudnya, tapi kurang tepat, kurang fasih. Kalau bala tepat di sini. Ya. Maukah engkau aku kasih uang 10 juta? Jawabannya yang tepat na'am apa bala? Bala, bukan na'am. Tahu bedanya ya? Hadhihi al-mar'atu sauda. Tuh lihat, wanita hitam. Perempuan hitam. Dia calon penghuni surga. Dari mana Ibnu Abbas tahu? Berani memastikan? Nah, ini kisahnya. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dulu wanita hitam itu, berarti zahirnya masih hidup. Sepertinya ditunjuk oleh Ibnu Abbas, tuh masih hidup. Rasul sudah wafat. Mungkin Abu Bakar sudah wafat ketika terjadi ini. Kan Ibnu Abbas baru 10 tahun kan? Atau 11 tahun. Ketika Nabi wafat, tentu belum punya murid. Ya, ketika sudah punya murid, mungkin 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Sudah bukan zaman Abu Bakar lagi. Mungkin zaman Umar atau Utsman. Faqalat, wanita hitam itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra'u." Wahai Rasulullah, aku menderita penyakit usra ayan, sering pingsan tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Taulah ya penyakit ayan. Wa inni atakasyaf, dan ketika aku ayan itu tidak jarang terbuka auratku, tersingkap pakaianku, namanya orang pingsan. Fad'allaha ta'ala li, mohon doakan kepada Allah ya Rasul supaya Allah menyembuhkan aku. Apa namanya ini? Tawassul. Tawassul. Minta kepada Allah tapi tidak langsung. Lewat Rasulullah, lewat Abu Bakar, lewat Umar, lewat orang soleh, lewat teman kita, boleh. Artinya dalam bahasa kita istilahnya minta doa. Tolong doakan saya ya. Tolong doakan anak saya ya, supaya sembuh dari sakit. Ini tawassul namanya. Bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh tawassul kepada orang yang sudah mati. Ya, ini tidak boleh, ini syirik. Datang ke kubur Nabi, ya Rasul, doakan kepada Allah, begini. Ini syirik. Sebagaimana saudara-saudara kita hari ini, yang datang ke kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan kiai, banyak dari mereka yang melakukan itu. Ya Syekh, ya Pak Kiai pula, doakan kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Mereka tidak minta kepada wali itu. Kalau minta kepada wali itu, ini bodoh sekali, jahil sekali. Mungkin ada ya. Umumnya tetap yang diharapkan adalah Allah. Tapi lewat perantara orang-orang yang sudah mati, ini pun syirik. Tidak boleh, haram. Gitu ya. ada tiga nanti kita bahas ya. Tawassul yang boleh. Di luar itu tidak boleh. Fad'ullaha ta'ala li. Mohon doakan kepada Allah ya Rasul supaya Allah menyembuhkan aku, sembuh dari ayan. Nabi menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu afiyaki. Kalau engkau mau doakan, insyaAllah aku doakan, engkau sembuh. Gitu. Tapi kalau engkau tidak sembuh, tidak aku doakan, artinya terus ayan, engkau sabar, ayan seumur hidup, walakil jannah, aku jamin engkau masuk surga. Silakan pilih yang mana. Bukan berarti kalau didoakan kemudian sembuh enggak mungkin masuk surga, enggak. Tetap insya Allah bisa masuk surga, tapi enggak ada jaminan. Tapi kalau aku tidak doakan, engkau sabar dalam ayanmu seumur hidup, aku jamin engkau masuk surga. Kira-kira wanita ini milih yang mana? Nah, kalau kita milih yang mana? Ya, rupanya wanita ini enggak pakai mikir. Wanita ini tidak mengatakan, ya Rasul beri waktu aku 1 jam, 2 jam, atau setengah hari untuk istikharah, mikir, enggak. Wanita ini enggak pakai mikir, langsung menjawab, asbir. Kalau begitu, aku mau sabar ya Rasul. Biar aku ayan seumur hidup. Asal, engkau jamin engkau masuk, aku masuk surga. Inilah wanita hitam. Sebagian riwayat mengatakan ini budak. Ya, dan begitulah para sahabat. Mendengar nama surga itu, kecil yang lain. Mau sakit, mau miskin, mau keblangsak. Ya, beda dengan kita rupanya, kebalik. Mendengar kata-kata 3 miliar, kecil neraka. Kecil dosa. Karena apa? Mendengar kata-kata 5 miliar, 10 miliar. Kecil. Ya. Kalau perlu meninggalkan sholat, kalau perlu bohong, kalau perlu makan riba, kalau perlu ini 5 miliar, ini 10 miliar, itulah kita. Sahabat terbalik. Demi mendengar kata-kata surga, maka yang lain kecil. Walaupun ayan seumur hidup, kan tidak enak, ayan pingsan. Kecil bagi wanita ini. Ya? Antum tahu wanita ini siapa? Enggak terkenal namanya. Ini wanita ini bukan Aisyah, bukan Ummu Salamah, bukan Ummu Sulaim, bukan Khadijah. Kita enggak bisa bayangkan kayak apa Aisyah, kayak apa Ummu Salamah, kayak apa Khadijah. Wanita yang tidak terkenal namanya ini, sekira beberapa hadis yang enggak pernah menyebut namanya, karena enggak terkenal. Enggak ada apa-apanya dibanding dengan Aisyah, Khadijah, Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Kita enggak bisa bayangkan wanita-wanita di hari itu. Aisyah, Khadijah, Ummu Salamah dan kayak apa mulianya. Yang wanita hitam yang enggak terkenal aja seperti ini. Nah, bandingkan dengan wanita-wanita hari ini, kaum muslimah hari ini. Maka jangan ngiri. Jangan ngiri, jangan sakit hati. Kalau Allah muliakan sahabat semulia-mulianya, Allah rendahkan musuh-musuh para sahabat serendah-rendahnya. Kita kebalik. Musuh-musuh kita hari ini dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya. Ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Lihat. Ketinggian Jepang, Jerman, Inggris, Eropa, Amerika. Teknologinya, kekayaannya, kekuasaannya, senjatanya. Sementara kaum muslimin direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Miskin, kebelangsak, sengsara, dijajah, dihinakan, dicaci maki, dibantai, di Rohingya, di Syria, di Irak, hancur lebur. Timbul pertanyaan barangkali. Bukankah kita dengan para sahabat sama-sama muslim, sama-sama sholat, sama-sama menyembah Allah? Ah, jawabannya itu. Para sahabat betul-betul mencari akhirat. Kecil dunia di mata mereka. Kita sebaliknya. Kecil surga, kecil neraka. Dibanding dengan pangkat kita, jabatan kita, gaji kita. Ya, minum khamr gak apa-apa. Ya, ketinggalan sholat Jumat gak apa-apa. Yang penting gaji besar. Ya, meninggalkan sunnah Nabi gak masalah. Itu kita. Sahabat luar biasa. Maka jangan ngiri. Maka ada kalimat dari Abu Bakar. Ihris alil maut. Tuhab lakal haya. Carilah kematian. Nah, cari kematian yang dimaksud. Cari akhirat. Cari kebahagiaan akhirat. Tuhab lakal haya. Niscaya engkau akan beroleh kehidupan. Nah, ini dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Yang dikejar mati-matian oleh para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan seterusnya apa? Surga, pahala, ridha Allah. Ini yang dikejar mati-matian oleh mereka. Lalu dunia dapat apa? Dapat apa dunia mereka? Emasnya Romawi mengalir ke Madinah. Peraknya Parsi mengalir ke Madinah. Dua superpower dunia Romawi dan Parsi tunduk di telapak kaki kaum muslimin. Allah berikan dunia seluas-luasnya kepada kaum muslimin. Ketika apa? Ketika kaum muslimin mengejar akhirat. Hari ini sebaliknya. Ketika kaum muslimin mengejar-ngejar dunia. Apa yang mereka dapat dunia? Sedikit sekali. Yang banyak perusahaan-perusahaan besar, kekayaan-kekayaan besar, Allah berikan kepada orang-orang kufar. Kan Allah yang memberikan. Memang ada kekayaan di muka bumi yang bukan milik Allah? Tidak ada. Adakah pemberian yang diterima oleh seorang manusia? Ini bukan dari Allah. Yang ini dari iblis nih. Kalau ini dari Jibril nih. Kalau yang ini dari Mikail nih, yang ini dari setan nih, kalau yang ini dari Allah. Syirik enggak ucapan itu? Syirik enggak? Syirik. Ya, enggak ada pemberian di muka bumi yang diterima oleh seorang manusia yang bukan dari Allah. Semuanya dari Allah. Berarti Allah yang memberi, kan? Kenapa Allah berikan banyak luar biasa kepada orang kafir, kepada kaum muslimin cuma dikit? Ini jawabannya. Kaum muslimin mengejar-ngejar dunia. Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in mengejar akhirat. Maka dunia dibukakan seluas-luasnya. Faqalat. Setelah itu wanita ini mengatakan, inni atakasyaf. Ya Rasul, aku sering tersingkap pakaianku, terbuka auratku saat pingsan. Fad'allaha alla atakasyaf. Mohon doakan kepada Allah supaya setiap kali aku pingsan, auratku tetap terjaga, pakaianku tidak tersingkap. Lalu Nabi doakan. Beberapa riwayat mengatakan, setiap kali ini sepeninggal Nabi ya, setiap kali wanita itu pingsan, seolah ada yang menjaga. Seolah ada yang menjaga pakaiannya, tidak tersingkap sedikit pun. Ini bagian dari mukjizat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah seorang wanita hitam yang Allah muliakan semulia-mulianya, dijamin masuk surga. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa fawaid saya bacakan. Yang pertama, as-sabru 'alal bala fid dunya yurithul jannah. Bersabar terhadap bala dunia, maka akan mewariskan surga. Walaupun amalnya kurang, sholatnya biasa, puasanya biasa. Ya, setahun puasa cuma Ramadan. Seharian sholat cuma 5 waktu. Biasa kan? Gak pernah qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir. Tetapi dia sabar ketika diuji dengan kemiskinan. Anak satu-satunya mati. Rumahnya kebakar. Dipecat dari pekerjaan karena fitnah, bukan karena kesalahan dia. Ini ujian. Dia sabar. Maka yurithul jannah. Akan menyebabkan dia masuk surga. Ada kebaikan yang didapat oleh seseorang. Bukan dari sholatnya, bukan dari puasanya, bukan dari zakatnya, bukan dari jihadnya, bukan dari baca Al-Qur'annya. Tapi dari kesabaran dia ketika diuji. Nah, maka berharap kita saat kita diuji. Karena pada hakikatnya hidup dunia ini isinya apa? Isinya ujian semua. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi isinya ujian. Dari kita lahir sampai kita mati isinya ujian. Tidak ada yang tujuan. Enggak ada yang tujuan. Ya, cita-cita enggak ada. Cita-cita kita masuk surga. Selamat dari neraka. Adapun dunia ini jadi guru enggak apa-apa. Jadi pedagang gak apa-apa, jadi petani gak apa-apa, jadi pejabat gak apa-apa, jadi rakyat jelata gak apa-apa. Gak ada yang tujuan ini. Ya. Yang penting tujuannya. Yang kedua. Ilajul amradi biddu'a wal iltija'i sadiki ilamnah naji'un ma'ata'atid dawa'a. Menyembuhkan penyakit dengan cara berdoa, hukumnya boleh. Mencari uang dengan cara cuman berdoa, hukumnya tidak boleh. Saya ingin dapat uang hari ini, nggak usah banyak-banyak, 200.000 saja. Saya enggak jualan, saya enggak ke pasar, saya enggak usaha, saya cuma berdoa saja. Boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Haram, jelas. Tapi ingin sembuh dari penyakit, enggak ke rumah sakit, enggak ke dokter, ya, enggak cari obat, tapi berdoa saja. Boleh apa tidak? Boleh. Mana dalil nih? Nah, ini dalilnya. Kalau tidak boleh, tentu Nabi enggak akan diam. Ya Rasulullah, doakan supaya aku sembuh dari penyakitku, Ayan. Kalau ini enggak boleh, jangan doa dulu. Usaha dulu, cari obat. Minum madu, habatus sauda, dibekam, pengobatan hari itu kan banyak. Habis itu baru berdoa. Doa-doa enggak boleh, kan begitu. Kan mustahil Nabi diam ketika salah, kan? Nah, dari sini keluar hukum bahwa berobat hukumnya tidak wajib. Ya, Bukan haram ya. Bukan haram, jangan salah paham. Tidak wajib. Berobat silahkan, enggak apa-apa. Kalau berobat hukumnya wajib, batal hadis ini. Gitu ya. Hadis ini batal. Hadis ini tidak ada yang membatalkan hadis ini. Maka berobat tidak wajib. Berobat silahkan, bagus itu. Enggak berobat, enggak masalah. Maka jangan takalluf. Ya. Penyakit apa misalnya kanker stadium 4. Lalu uang enggak punya. Lalu ngutang-ngutang, enggak, udah pasrah. Mungkinkah Allah sembuhkan dengan doa? Mungkin sekali. Mungkinkah Allah enggak sembuhkan kemudian mati? Mungkin juga. Ketika sabar surga insyaallah. Gitu ya. Nah, maka tidak berobat, tidak berdosa. Cukup berdoa. Bahkan di sini kan malah tidak didoakan. Kan begitu. Dohirnya riwayat tadi, Nabi enggak doakan kan? Nabi memberikan pilihan. Aku doakan insya Allah engkau bisa sembuh, tapi aku tidak doakan, aku jamin engkau masuk surga. Milih yang mana? Milih tidak didoakan kan? Berarti tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti membiarkan diri dalam keadaan sakit enggak masalah. Ini bukan bunuh diri. Bunuh diri itu minum racun, menusukkan pisau ke dadanya, ke perutnya, gantung diri, menjatuhkan diri ke jurang. Nah, itu bunuh diri. Orang diam aja, yang ngasih penyakit siapa? Allah. Lalu terima dengan sabar sambil menunggu ajal. Apa bunuh diri? Ya tidak. Tidak. Ya, tentu beda sekali. Yang ketiga, al-akhdhu bil-azimati afdalu minal akhdhi bir-rukhsati. Mengambil azimah itu lebih baik daripada mengambil rukhsah. Tapi rukhsahnya bukan sunnah ya. Kalau rukhsahnya sunnah harus diambil. Tidak diambil, tercela. Apa misalnya? Sholat duhur, sholat asar, sholat isya, 2 rakaat. Ketiga, safar. Kok kita tidak ambil? Sholat duhur tetap 4 rakaat, asar, isya tetap 4 rakaat. Ini tercela. Tercela. Kecuali kita jadi makmum. Gitu. Karena qasar itu rukhsah yang sunnah. Adapun rukhsah yang tidak sunnah, jamak misalnya, atau kalau jamak kan tergantung ada masyaqah atau tidak. Tidak puasa ketika safar di bulan Ramadan. Ini bukan rukhsah sunnah. Artinya diambil silahkan, tidak diambil enggak apa-apa. Kalau memang terlalu berat, lebih baik diambil. Kalau tidak terlalu berat karena naik pesawat, di hotel ber-AC dan seterusnya, tidak diambil boleh juga. Ya. Nah, ketika ada rukhsah yang tidak sunnah, sementara ada azimah, azimah lawan kata rukhsah, artinya mengambil yang lebih utama walaupun berat, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tetapi tidak boleh kita memilih. Tidak boleh kita yang menentukan. Ya. Ambil contoh misalnya datang ke masjid, datang ke pengajian, jalan kaki, naik mobil sendiri, dengan naik kereta, desak-desakan, tentu pahalanya beda. Pahalanya beda. Ya. Atau orang datang ke masjid, 7 langkah nyampe. Dekat sekali rumahnya dari masjid. Kemudian si fulan 1,5 kilo. Ratusan langkah baru sampai. Samakah pahalanya? Samakah pahalanya? Tentu beda. Kan 1 langkah itu dihitung, 1 langkah dihitung. Beda, pahalanya beda. Nah, karena antum ingin dapat pahala banyak, sementara dari rumah antum ke masjid cuma 7 langkah, 8 langkah. Maka antum muter-muter dulu kalau mau ke masjid. Ya. Oh, ngelewatin kuburan, ngelewatin stasiun, ngelewatin alun-alun. Baru ke masjid, muter. Boleh apa tidak? Tentu tidak boleh. Kita sudah diberi yang ringan oleh Allah, ya sudah syukuri. Kita syukuri saja, alhamdulillah. Cuman 7 langkah, 10 langkah bisa sampai ke masjid. Gitu ya. Tidak boleh kita memberatkan diri. Yang keempat, jawazu tarkit tadawa. Ini yang kita bahas tadi. Bolehnya tidak berobat. Ini beliau Syaikh Salim bin Id al-Hilali mengeluarkan fawaid ini dari hadis tadi. Dari hadis perempuan ayan tadi, beliau mengeluarkan fawaid berobat tidak wajib. Boleh tidak berobat. Sekali lagi, boleh. Bukan haram berobat. Yang terakhir, syiddatu haya'is sahabiyyah radhiyallahu anhunna. Para sahabiyah adalah wanita-wanita yang sangat pemalu. Malu sama enggak punya malu, bagusan mana? Tentu bagusan malu. Ya. Nabi itu enggak punya malu apa pemalu? Pemalu. Para sahabat mengatakan Nabi lebih pemalu dari gadis-gadis yang dipingit. Lebih pemalu. Artinya untuk melakukan perbuatan yang tercela itu beliau malu sekali. Gitu ya. Minta misalnya. Ngomong yang tidak pantas, ngomong jorok, dan malu. Bahkan sekedar untuk mengatakan, kalian pulang saja. Ini sudah malam. Malu beliau. Beliau mundar-mandir ke rumah Aisyah, balik lagi, belum pada pulang. Beliau ke rumah, balik lagi, belum pada pulang gitu. Undangan, tamu undangan para sahabat. Malu beliau. Mau mengusir. Nah, maka turun ayat. Ya, yang melarang para sahabat untuk berlama-lama. Di tempat undangan makan. Sudah makan, sudah pulang. Maka sunnah ketika kita bertamu, apa yang kita perlukan sudah kesampaian, sudah pulang. Jangan nunggu diusir, ya kan? Kan mungkin ada juga karena teman dekat atau memang nggak punya malu kan? Oh, maaf nih saya ngantuk ya, udah ya, pulang ya. Ada juga begitu ya. Sebelum dia ngomong seperti itu kita pulanglah, ya kan? Kan hajat sudah terpenuhi, makan sudah, minum sudah. Kita sudah nggak ada pembahasan lagi kecuali pembahasan panjang. Pernah Rasul dengan Abu Bakar itu hampir semalaman. Hampir sampai waktu sahur. Membicarakan sesuatu tentang umat ini. Beliau berdua doang dengan Abu Bakar. Ya karena memang permasalahan belum selesai ya terus. Tapi kalau sudah selesai ngapain berlama-lama? Sekedar ngobrol kesana kemari gak ada isinya. Ya. Yeah. Ini. Nah wanita ini mengikuti sifat Nabi pemalu. Maka ketika dia ayan, yang dia ingat pertama kali, bukan kepalanya terbentur, bukan kulitnya nanti lecet, enggak. Tapi auratnya. Auratnya. Ya, lihat. Bandingkan dengan perempuan muslimah hari ini yang S2, S3. Tapi menampakkan betisnya, bahkan menampakkan dengkulnya, setengah pahanya. Lehernya, rambutnya, tidak ada rasa malu. Padahal pendidikannya tinggi, ini wanita hitam. Jauh dari pendidikan. Tapi pemalu. Ya. Sama dengan perbandingan antara profesor, doktor, dosen-dosen Al-Azhar Kairo. Oleh Syekh Al-Albani dibandingkan dengan budak hitam, budak perempuan. Dalam masalah, Allah bersemayam di ars. Ya. Syekh Al-Albani mengatakan, budak wanita ini ketika ditanya, ditanya oleh Nabi, aina Allah, di mana Allah berada, dia jawab, fis sama, Allah berada di atas langit bersemayam di ars. Sementara Profesor Dr. Kairo Al-Azhar hari ini, Profesor Dr. bidang agama ya, bukan bidang umum. Ada yang bidang hadis, ada yang tafsir, ada yang fikih, usul fikih. Mengatakan Allahu fi kulli makan. Allah ada di mana-mana, Allah ada di setiap tempat. Lihat. Ya, Profesor Dr. enggak ada apa-apanya dibanding dengan budak perempuan yang enggak berpendidikan tentunya. Gimana dibanding dengan Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik, apalagi Abu Bakar dan Umar? Inilah jauhnya antara cara beragama para sahabat dengan kaum muslimin hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja yang bisa kita bahas. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, tadi kan mengenai langkah tersebut. Iya. Kalau di rumah kita ini ada masjid yang dekat musala gitu. Tapi ada juga masjid tapi agak jauh, manhajnya lebih baik gitu. Pilih yang mana? Yang terdekat, yang terdekat. Ini nasihat para ulama berdasarkan beberapa riwayat bahwa kita disuruh sholat di masjid terdekat. Yang penting tidak ada kuburannya. Walaupun banyak bid'ah di situ, yang zikir keras-keras, yang kunut subuh, yang usoli, yang nggak masalah. Kita tidak usah ikut bid'ahnya. Kan gak ada yang maksa kita untuk baca usoli, kunut subuh, dan seterusnya kan. Gak masalah. Kita sholat di masjid terdekat. Kecuali ada perlu. Sekalian ya. Jangan sampai kita tinggalkan masjid terdekat, kita cari masjid yang jauh-jauh, dengan alasan masjid terdekat itu banyak bid'ahnya, maka para imam mengatakan itulah bid'ah yang baru. Tidak mau ke masjid terdekat yang banyak bid'ah, dia cari masjid yang jauh atau sholat di rumah, itu adalah pilihan yang bid'ah. Ya, nanti jadi fitnah kan? Kita tidak sholat di masjid terdekat, malah sholat di tempat yang jauh-jauh, tentu jadi fitnah. Wallahu. Kalaupun itu yang terdekat, misalnya apa untuk imamnya, bacaannya, misalnya. Urusan dia, ya. Kecuali antum yakin sholatnya nggak sah, ya. Antum yakin betul ini imamnya itu setiap mau sholat nggak pernah wudhu misalnya, ya kan? Antum yakin betul ya, itu sah insyaallah. Atau mungkin tidak tumakninah, Allahu Akbar kan? Gak ada itu kalau traweh itu ya. Kalau sholat lima waktu saya kira tidak ya. Secepat-cepatnya seorang imam hari ini di Jakarta ini, di Indonesia ini, insyaallah masih tumakninah. Allahu Akbar, berhenti sebentar beberapa detik. Tapi Allahu liman hamidah, berhenti. Allahu Akbar. Tumakninah. Yang tidak tumakninah itu kata Nabi seperti ayam mematok makanan, ya. Enggak ada berhentinya kan? Cetok. Naik lagi, cetok, ya. Enggak mungkin kan ayam matok makanan cetok, ya. Tarik lagi, cetok. Enggak mungkin, enggak ada ayam gitu ya. Ada kucing begitu, anjing begitu. Kalau ayam enggak, cetok. Nah, orang yang sholatnya seperti itu sambil Allahu Akbar, sambil Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jelas itu enggak sah. Kalau kebiasaan dia seperti itu, jangan diikuti. Jangan makmum di belakangnya. Adapun di masjid-masjid kita di Jakarta ini, insyaallah masih tumakninah. Bacaannya kurang fasih, ya. Panjang dipendekin, pendek dipanjangin, nah, urusan dia. Ya. Allahu a'lam. Karena apa? Karena imam batal, imam tidak sah, apakah otomatis makmum tidak sah? Jawabannya sah. Mana dalil? Umar habis mengimami sholat asar, sholat lagi. Karena bagi Umar enggak sah. belum mandi junub. Tapi bagi makmum sah. Makmum tidak disuruh mengulang lagi. Jadi kesimpulannya, ketika imam itu salah, batal, tidak ditanggung oleh makmum. Fa in asabu falahum walakum. Jika mereka benar, maka benarnya itu buat kalian dan buat imam. Jika imam salah, maka yang menanggung kesalahannya adalah imam, bukan makmum. Wallahu a'lam. Ya. Tentang Rasul dengan asma'ul husna, apa mesti menyebut asma'nya atau langsung memohon aja? Iya, menyebut nama. Menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan permohonan kita. Misalnya kita minta tambahan rezeki, ya sebutlah ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Diulang-ulang, jangan dihitung. 50 kali, 100 kali, 500 kali, jangan. Kita mohon ampun, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Habis itu mohon ampun, dan begitu seterusnya. Mengenai yang tawasul dengan amal soleh, apakah ada amal soleh yang diterima atau tidaknya, ini tidak perlu di... Oh iya, enggak ada yang tahu. Di tawasul tiga orang yang terjebak dalam goa kan justru menunjukkan dia, mereka enggak tahu. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigo'a wajhik. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu dalam rangka mengharap ridhamu, diterima. Berarti kan enggak tahu. Ya, ketiga-tiganya mengatakan seperti itu. Oleh karena itu kita pilih amal soleh yang pernah kita lakukan, tentu yang terbesar ya, seumur hidup kita kan insya Allah pasti ya pernah melakukan amal soleh besar. Misalnya kita tidak menikah dengan si fulanah padahal cantik sekali, padahal kita suka sekali dia, karena ibu kita melarang. Kita taati ibu kita, kita memilih pilihan ibu yang gak begitu cantik tapi solehah, tapi ini kan jarang-jarang kan amal besar ini kan, demi taat kepada ibu, menyenangkan ibu. Ah, boleh kita pakai. Gitu. Atau kita waktu itu punya uang cuman sejuta-sejutanya, tapi ada yang butuh, kita berikan semua misalnya. Ya. Ah, kita pakai untuk tawassul. Sebagaimana tiga orang yang terjebak dalam goa itu. Wallahu. Habis. Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.